قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله في جمع الذكور السالم صالحون هم أولو المكارم، وكما في الخمسة الأسماء وهي التي تأتي على الولاء: أب أخ هم وفو وذو جرى، كل مضافا مفردا مكبرا. إذا قال المؤلف رحمه الله تعالى berikutnya sekarang wal waw. Waw menjadi tanda bagi rafa fi jam'il mudzakkari salimi. Apa fi jam'iz dzukuri as-salimi? Yaitu pada jamak mudzakkar salim. Waw menjadi tanda bagi rafa. Waw kata al-bayjuri takunu alamatan li rafi. Dia menjadi tanda bagi rafa fi jam'iz dzukuri salim, pada jamak mudzakkar salim. Pada jamak mudzakkar salim. Kemudian kasalihun diberikan contoh oleh beliau, salihun. Ya kasalihuna. Semisal salihun hum ulul makarimi. Semisal salihun ya, itu lihat salih mufradnya jamak mudzakkar salim adalah salihun hum ulul makarim. Ya, yang mereka adalah ulul makarim, orang-orang yang memiliki kemuliaan. Maksudnya apa di sini? Ayyakuna li mudzakkarin akilin. Itu maksudnya ialah itu jamak yang pada mudzakkar yang berakal. Ya, jamak yang mudzakkar ya yang berakal. Artinya orang-orang yang berakal. Nanti akan disebutkan syarat dari jamak mudzakkar salim. Qala kama atat fil khamsatil asma'i wa hiya allati ta'ti 'alal wila'i. Nah, sebagaimana waw itu dia datang sebagai tanda bagi rafa di fil khamsatil asma', yaitu di asmaul khamsah. Di asmaul khamsah, abuka, akhuka, akhuka, abuka, ya, hamuka, fuka, hamuki, fuka, wadu, wadu ma'alim. Nah, wahiyya allati ta'ti 'alal bilahi. Dan yang asmaul khamsah ini lafaz yang akan disebutkan ya, yang akan datang disebutkan alal bilahi secara berurutan. Abun akhun hamun wa du wa wa du jara kullun mudafan mufradan mukabbara. Yaitu abun akhun hamun wa fu wa jara. Ya, yaitu asmaul khamsah itu adalah abun. Ya. Abun, akhun, hamun, fu, dzu, jara, yang ini berlangsung. Kemudian kata beliau, kullun, semuanya asmaul khamsah ini mudhafan, syaratnya dia mesti diidhafahkan. Dia enggak bisa sendiri. Dia mesti diidhafahkan mufradan, mesti mufrad. Dia mesti mufrad, enggak boleh tampil dalam banyak dalam bentuk musanna atau jamak. Ya, misalkan akhun ya musa ya. Enggak boleh dalam bentuk jamak. Ikhwatun atau ikhwanun enggak boleh. Ya, akhun kemudian mukabbara dan dia mesti ditakbir, tidak boleh ditasghir. Ya. Mukabbara dia mesti ditakbir. Itu di bukan dalam tasghir, tasghir yang kecil. Semisal abun itu takbir, enggak boleh ditasghir. Enggak boleh ditasghir, ya tasghir jadi bapak kecil. Ya, oh apa? Oh, Ubay. Akhun enggak boleh ditasghir, Ukhay. Nah, enggak boleh. Nah, ini syaratnya langsung disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullah taala. Ya, kita bahas satu-satu di sini mengenai wal wawu waw. Ya, dia menjadi tanda bagi rafa fi jam'iz dzukuri salim, pada jamak mudzakkar salim dan juga asmaul khamsah. Ya, jadi asmaul khamsah yang itu abuka, akhuka, hamuka, hatta hamuki, ya fuka wa dzumalin, itu ketika di rafa atau jamak mudzakkar salim ketika di rafa baik dia menempati posisi mubtada atau khobar, menempati isim kana atau khobar inna, baik dia sebagai fa'il atau naibul fa'il, ketika dia rafa tandanya adalah waw. Ya, tandanya adalah waw. Semisal jamak muzakkar salim sebagai fa'il dari sebuah fi'il, ja'a, ya misalkan al-muslimun, al-muslimuna. Ya. Kemudian asma'ul khamsah, misalkan akhuka, ja'a akhuka. Ja'a al-muslimun, ja'a akhuka, itu semuanya fa'il marfu. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah al-waw. Kenapa al-waw? Karena dia minal asma'ul khamsah, atau dia adalah jamak mudzakkar salim. Ya, sudah bisa dipahami sini. Jadi waw apa menjadi tanda bagi rafa itu hanya pada dua, yaitu jamak mudzakkar salim dan asma'ul khamsah. Ya, kita sekarang bahas dulu apa itu jamak mudzakkar salim. Ya, apa sih jamak mudzakkar salim? Kalau dikatakan oleh Al-Bajuri, wa huwa kullu ismin dalla ala aktsara min itsnain. Ya. Min itsnain bi ziyadatin fi akhirih. Yaitu dia adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua. Isim yang menunjukkan lebih dari dua bi ziyadatin fi akhirih. Dengan adanya ziyadah atau tambahan pada akhirnya. Ya, dengan ya dia menunjukkan lebih dari dua. Nah. Dinamakan saliman, kenapa dinamakan saliman? Kata Al-Bajuri bi annahu salima fihi bina'u wahidihi. Karena selamat bina atau bangunan mufradnya. Ini berbeda dengan jamak taksir. Kalau jamak taksir, bina mufradnya berubah. Nah, lihat misalkan. Mana ini? Oh, dilatih. Ya. Perhatikan. Mukminun. Ini mufradnya. Nah, ketika di jamak mudzakkar salim, mu'minuna. Nah, kalau kita pisah antara tambahan, ini kan tambahan, waw dan nun. Nunnya itu sama kayak kita kemarin dia belajar apa muhtarat, ya. Pada jamak mudzakkar salim, nunnya itu adalah iwad anit tanwin, pengganti dari tanwin. Baik, ini tambahannya ini. Nah, ketika kita pisah tambahannya dari mufradnya, mufradnya tetap selamat. Ah, inilah yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Ya, kenapa? Li salamati mufradihi ani taghyir. Karena selamat mufradnya dari perubahan. Ya, dari perubahan. Nah, oleh karena itulah dikatakan oleh ya Asy-Syaikh Al-Bajuri Asy-Syafi'i di sini kenapa dinamakan jamak mudzakkar salim? Inna makana saliman liannahu salima fihi bina'u wahidihi. Karena selamat bangunan mufradnya. Nah, lafaz yang bisa dijamak mudzakkar salim itu ada dua, dicatat. Lafaz yang dijamak mudzakkar salim itu ada dua. Yang pertama isim jamid, yang kedua isim sifat. Isim jamid, isim yang tidak terbentuk dari apa? Dari ya dia enggak ada bentukannya dari sisi tasrif. Ya, dia jamid, baku begitu aja udah. Ya, dia bukan mushtaq. Beda sama isim mushtaq yang diambil dari pecahan ya, pecahan tasrif, pecahan fi'il, fa'ala yaf'alu fa'lan wa ya, wa maf'alan fa huwa fa'ilun maf'ulun. Nah, itu nanti dari fa'ilun bisa jamak mudzakkar salim. Fa'iluna. Nah, gitu kan. Baik. Nah. Yang pertama kita bahas yang mengenai jamid dulu. Ya, jadi jamak mudzakkar salim itu lafadznya ada dua, isim jamid dan isim sifat. Ya, nah kalau di kita belajar muhtarat ya secara global saja. Nah, sekarang kita rincikan sedikit. Nah, isyarat isim jamid. Syaratnya pertama dia mesti alam untuk mudzakkar. Apa itu alam untuk mudzakkar? Nama, dijadikan nama. Ya. Ayyakuna alaman li mudzakkar. Dia mesti berupa nama. Ya. Dia mesti berupa nama, alam pakai ain. Dia mesti berupa nama atau dijadikan nama. Dijadikan nama bagi mudzakkar. Ya, bagi mudzakkar. Semisal lafaz Zaidun, Muhammadun, Amirun. Ya. Nah, perhatikan, lihat lafaz Zaidun, Muhammadun. Ini alam. Nama dijadikan nama untuk mudzakkar. Maka boleh enggak ketika kita katakan itu para Zaid? Ya. Tadi kan definisi jamak mudzakkar salim itu apa? Kullu ismin dalla ala aktsara min itsnain bi ziyadatin fi akhirih. Itu setiap isim yang ya menunjukkan lebih dari berapa? Dari dua. Dari dua dengan adanya tambahan. Berarti ini Z-nya ada dua. Afwan. Z-nya lebih dari dua. Maka antum katakan Az-Zaiduna, Muhammaduna, hakata. Amiruna. Karena yang namanya Zaid ya, Muhammad, Amir, dia adalah isim alam mudzakkar. Ya, ini syarat yang pertama. Yang syarat yang kedua, ini bagi isim jamid. Ya, isim jamid yang pertama dia mesti di berupa alam, alam untuk mudzakkar. Ayyakuna alaman li mudzakkar. Berikutnya yang kedua, isim jamid tersebut ayyakuna aqilan. Isim jamid tersebut diperuntukkan untuk orang yang berakal. Ayyakuna li mudzakkarin aqilin. Dia mesti untuk yang ya apa yang untuk alam mudzakkar yang berakal. Ayyakuna li mudzakkarin aqilin. Dia mesti untuk yang mudzakkar yang berakal. Yang berakal. Jadi isim ya jamid yang mudzakkar tapi tidak berakal enggak bisa. Enggak bisa kita katakan dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Semisal nama Washik, nama Lahik, ini kan nama hewan. Misalkan Washik nama anjing yang galak, Lahik nama kuda yang cepat. Ini enggak berakal, enggak bisa ketika Washiknya banyak Washikuna. Kudanya banyak Lahikuna, enggak boleh, enggak sah. Ya, enggak sah. Sama tadi ketika enggak sah ketika Zainab, nama Zainab ini kan ini isim alam tapi bukan untuk mudzakkar, enggak boleh Zainabun, enggak boleh. Ya, enggak boleh demikian. Jadi udah berapa syaratnya untuk isim jamid kalau dia menjadi jamak mudzakkar salim? Dua. Dia mesti diperuntukkan untuk alam mudzakkar, kemudian dia mesti berakal. Ya, berikutnya yang ketiga. Nah, alam mudzakkar yang berakal ini tidak boleh ada taknis di belakangnya. Ya. Dia mesti kosong dari taknis di belakangnya. Ya. Semisal apa? Talhah, Usamah, Hamzalah, Huzaifah. Ya. Syu'bah, Mughirah. Itu kan ada taknis di belakangnya, taknis lafzi. Dia mudzakkar, berakal, tapi enggak boleh ketika dijamak, misalkan ya, Usamah, Usamatun, Talhah, Talhatun, Hamzalah, Hamzalatun, Huzaifah, Huzaifatun. Nah, ini enggak boleh. Ya. Ini enggak boleh berdasarkan pendapat yang paling rajih. Nah, bukan berdasarkan kesepakatan. Yang nomor tiga ini. Yang tiga yaitu alam mudzakkar yang berakal yang enggak ada taknis. Ya, yang dia khalun minta nisi atak minta itak nis, yang dia terbebas kosong dari ta'anis. Ini pendapatnya kaum Basriyin. Nah, memang ada nanti kalangan Kufiyun yang memperkenankan atau memperbolehkan membuat jamak mudzakkar salim dari isim alam mudzakkar yang diakhiri dengan ta'anis. Semisal Tolhah, mereka boleh. Ya, ini ulama Kufah ini. Tolhatun. Ja'a Tolhatun. Atau ja'a Tolhun. Tolhatun atau Tolhun mereka. Ya. Saya melihat Tolhah, ja'a ra'aitu, saya melihat para Tolhah, ra'aitu Tolhatin atau Tolhin. Nah, tapi yang sahih tidak demikian. Ya. Nah, berikutnya syarat yang keempat, isim alam mudzakkar yang berakal yang tidak ada ta'nisnya tadi itu dia tidak boleh ditarkib. Tidak boleh ditarkib, disusun. Baik dia tarkib masji atau tarkib isnadi, enggak boleh. Tarkib kita sudah pelajari di awal-awal ketika mendefinisikan al-kalam. Ya, dia dalam kalam itu mesti murakkab atau susun. Ya, semisal tarkib masji ma'di karib. Ya, atau ba'labak, enggak boleh ma'di karibun. Ya, dan seterusnya. Baik. Sudah? Ya, tadi jamak mudzakkar salim lafadznya cuma dua, isim jamid dan isim sifat. Isim jamid dia pertama tadi syaratnya apa? Dia mesti alam mudzakkar berakal dan kosong dari ta'nis, kemudian ya tidak diterkib. Nah, sekarang yang isim sifat, ya yang sifat. Nah, sekarang yang berupa sifat, ya semisal kayak semisal Zaidun, Zaiduna. Kalau sifat itu semisal Muslimun, Muslimuna. Ya. Mukminun, Mukminuna. Nah, sifatnya ini ialah diperuntukkan untuk mudzakkar. Ya. Diperuntukkan untuk mudzakkar. Yang pertama, sifatnya untuk mudzakkar. Ya. Mu'minuna, muslimuna, munafiquna. Ini sifat untuk mudzakkar. Ya. Enggak boleh sifat untuk mu'annas. Haidun, wanita yang haid. Antum enggak boleh mengatakan para wanita yang haid ja'at haiduna, enggak bisa. Nah, ini berarti sifat dia mesti mudzakkar. Yang kedua, sifat yang berakal. Ya, yang berakal. Lihat, semisal lafaz muslimun, mukminun itu berakal enggak? Berakal. Ya, dia berakal. Yang ketiga, sifat yang tidak ada ta'nisnya. Tidak ada ta'nis. Ya. Nah, yang ada ta'nisnya itu dijelaskan oleh Al-Bayjuri bi alla takuna min babi af'ala fa'la wala fa'lan fa'la wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas. Ya. Yang pertama kata al-Bajuri, yaitu dia bukan dari wazan, ya, dia bukan dari wazan af'al yang mu'annasnya fa'la. Enggak boleh. Ini ada taknisnya berarti. Nanti dia ada mu'annasnya. Itu yang dari wazan af'al yang mu'annasnya fa'la. Semisal apa? Ahmar hamra, aswad sauda. Kemudian apa lagi? Azraq. Nah, abyad baida. Pokoknya yang ini semua enggak bisa jadi jamak mudzakkar salim. Ahmarun itu enggak boleh. Nah, kemudian kata al-Bajuri wala fa'lan fa'la. Enggak boleh juga ya, sifat ini yang berupa dari wazan fa'lan yang muannasnya fa'la. Ya. Semisal ya, lafaz jau'an jau'a. Ya, atshan. Hah? Atshan muannasnya fa'la berarti atshan. Ya. Sakran sakra. Ini kan wazan fa'lan ya dulu alal kasrah wal imtila. Menunjukkan kepada makna penuh, banyak ya. Yang namanya sakran, mabok banget. Jau'an, lapar sekali. Ghadban, marah sekali. Nah, ini mudzakkar. Yang muannasnya fa'la, ghadba, sakra, rahma. Ya. Rahman, rahma. Jau'an, jau'a. Nah, ini enggak boleh. Itu jadi sifat yang begini jadi jamak mudzakkar salim. Ya, enggak boleh antum katakan sakranuna. Ya. Ghadban, ghadbanuna. Ya, jau'an, jau'anuna, orang-orang yang sangat lapar. Ja'a jau'anuna. Enggak boleh kayak begini. Memang dia sifat, nam sifat. Dia sifat betul. Muzakkar enggak jau'an? Muzakkar enggak? Berakal enggak? Berakal jauh. Orang yang lapar berakal, enggak? Masa antum ketika lapar akalnya hilang? Berakal. Tapi karena dia muannasnya wazannya fa'la, enggak boleh. Nah, itu. Ya. Sudah? Dua tadi? Saya catat ya. Ini enggak boleh sifat baik dia mudzakkar atau berakal. Yang tadi yang dia wazan apa? Af'al. Ya, yang muannasnya fa'la. Kemudian yang wazan fa'lan. Ya, muannasnya ya fa'la. Nah, sudah. Berikutnya kata al-Bajuri rahimahullah ta'ala di Fathur Rabil Bariyah ini. Ya, kata beliau di sini wa mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas. Ya, yang berikutnya yang ketiga kata beliau yaitu yang sama antara mudzakkar dan muannas itu lafadznya sama, maka enggak boleh jadi jamak mudzakkar salim. Ya, semisal apa-apa saburun jarihun. Nah, perhatikan saburun. Ini yang mudzakkar dan muannasnya sama, enggak boleh dia jadi jamak mudzakkar salim. Ya. Saburun. Antum mengatakan ja'a rajulun saburun. Ya ja'at imra'atun saburun. Enggak ada saburatun. Saburun jarihun. Ya. Jarih yang dilukai. Sabur yang sabar. Yang sabar. Nah, ja'a rajulun saburun, ja'at imra'atun saburun. Nah, yang kayak begini, nam dia sifat. Dia pertama apa untuk mudzakkar, bisa kan? Ja'a rajulun saburun. Dia berakal enggak? Orang yang sabar berakal. Kemudian tadi apa? Enggak ada tak takwisnya kan? Ada tak ta'anis enggak? Tak ada. Apalagi? Ya. Kemudian dia tidak menerima ta'anis kan? Dia tidak menerima ta'anis dalam artian enggak punya wazan yang untuk mu'annas. Ya enggak? Enggak kayak tadi. Af'al fa'la. Fa'lan fa'la. Dia enggak ada. Tetapi ternyata mu'annas pun juga bisa menggunakan lafaz dia. Maka ini enggak boleh jadi jamak mudzakkar salim. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh itu namanya ja'a saburun. Nah, ini enggak ada kayak begini. Telah datang para pria yang sabar. Karena ada kemungkinan nanti itu wanita yang dipahami. Ya, karena wanita juga boleh, muannas juga boleh menggunakan lafaz tersebut. Ini saburun jarihun. Saburun dan jarihun. Baik, jadi jamak mudzakkar salim yang memenuhi syarat ini pada sifat dan ya, jamid, ketika dia rafa' maka tanda rafa'nya adalah al-waw. Ja'a muslimun. Ja'al muslimun. Nah ini sifat. Ja'a az-zaidun. Ini apa namanya? Jamid. Ya, ini jamid. Nah, nanti juga ada i'rab yang lafadznya disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Ya, atau yang dimulhaqkan. Nah, kata Al-Baijuri, wa yulhaqu bihi arba'atun. Nah, ada yang disertakan dengan jamak mudzakkar salim itu ada empat. Ya, di pelajaran nahwu kita Muqtarat dan Matan Al-Jurmiyah kita sudah mempelajarinya. Ya, ada yang dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim. Artinya dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi jamak mudzakkar salim. Tetapi karena lafaz ini yang dimulhakkan ini datang dalam bahasa Arab demikian, entah dari Al-Qur'an, dari hadis, dari ucapan orang-orang Arab kudama terdahulu, ya maka dia menjadi sebuah ucapan yang sah. Ketika di i'rab dia rafa' dengan waw, mansub majrur dengan ya, sama seperti jamak mudzakkar salim. Ya. Yang pertama kalau kata Al-Baijuri dia adalah asma' jumu' la mufrada laha. Dia lafaz yang jamak yang tidak memiliki bentuk mufradnya. Ya, dia adalah ya isim-isim jamak yang tidak mempunyai mufrad. Ya, dicontohkan oleh Baijuri ka isruna wa babihi. Semisal isrun dan babnya, isrun sampai tis'in. Isrun, salasun, arbaun, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un. Nah, ini sampai 90, 20 sampai 90. Ya. Dia jamak, enggak punya mufrad. Ada enggak mufrad dari isrun, salasun, arbaun? Enggak ada. Nah, ketika dia dalam bentuk rafa, nah, ketika dia dalam menempati i'rab rafa baik sebagai fa'il, naibul fa'il, mubtada atau khabar, dia sebagai isim kana atau isim atau khabar inna, maka tandanya adalah al-waw. Ya. Misalkan antum mengatakan ja'a isruna rajulan. Ja'a arba'una afwan. Ja'a isruna rijalan. Ra'aitu isrina marartu bi isrina rijalan. Rajulan ya tamyiz. Ja'a isruna rajulan. Nah. Baik. Nah, berikutnya ialah yang kedua Yang kedua adalah jumu' taksir, jamak taksir. Jamak taksir semisal sinun, ya, dan babnya. Sinun dan babnya. Ya. Ini tadi di mukhtarat pun kita sudah mempelajari. Itu lafaz ini merupakan jamak dari mufrad yang mufradnya adalah sanatun. Dia punya mufrad. Ya. Tapi mufradnya itu punya taknis. Dia enggak berakal, dia enggak. Ya. Nah, ketika dia jamak, dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Marfu dengan waw, mansub dan majrur dengan ya. Maka menjadilah sinuna, sinina. Nah, yang ketiga kata Al-Bajuri, dia adalah jumu'un jamak, ya, yang tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Ya. Yang tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena mufradnya berupa isim yang jamid. Dia sifat. Tapi mufradnya jam. Mufradnya jamid. Ini ya. Mufradnya jamid, semisal tidak memenuhi syarat. Mufradnya yang jamid tidak memenuhi syarat sebagai jamak mudzakkar salim. Semisal ahlun. Enggak memenuhi syarat, ahlun. Maka jamaknya ahluna. Ya, jamaknya adalah ahluna. Ahlina. Ya. Taib. Ahluna, ya, atau ahlina. Nah, berikutnya yang keempat. Masumiya bihi min hadzal jam'i kazaidun musamma bihi. Ini adalah Al-Bajuri, ya. Atau lafaz ardun yang mufradnya aradun, yang mufradnya ardun, yang muannas dan tidak berakal. Ardun itu adalah lafaznya muannas dan tidak berakal. Ya, nanti di buku lanjutan kita lanjut, ya. Nah, sekarang kita masuk ke Asmaul Khamsah. Jadi nun jamak mudzakkar salim itu adalah iwad anit tanwin. Kalau dia diidhofahkan berarti nunnya wajib dihadaf, wajib dihapus. Ya. Ya, di mukhtarat, ya, kita sudah bahas, ya. Bagaimana kalau dia diidhofahkan kepada ya mutakallim? Nah, itu sudah kita bahas. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ya Asmaul Khamsah. Ya. Qala al-Amriti kama atat fil khamsatil asma'i wa hiya allati ta'ti 'ala al-wila'i abun akhun hamun wa fuwadu jara kullun mudhafan mufradan mukabbara. Nah, sebagaimana waw itu juga kama, sebagaimana waw itu juga menjadi tanda rafa'. Atat fil khamsatil asma, itu pada asmaul khamsah. Wahiyya lati ta'ti 'alal wilai, yaitu asmaul khamsah ini yang datang secara beriringan. Abun akhun hamun wa fuwadu jara, yaitu abun akhun fu zu jara. Ini yang berlangsung, tapi syaratnya disebutkan kullun mudafan mufradan mukabbara. Tapi semuanya abun akhun dan seterusnya tadi itu dia mesti berupa mudhaf. Artinya dia nanti diidhofahkan kepada isim yang lain. Gak bisa disendiri. Kalau disendiri tidak diidhofahkan, maka diirob bukan dengan huruf, dengan huruf waw, tetapi dengan harokat. Ja'a abun. Ja'a abun. Nah, kemudian dia datang dalam bentuk mufrad, gak boleh dalam bentuk musana atau jamak. Kalau datang dalam bentuk jamak, ya tidak diirab ketika rofa bukan dengan waw, tapi dengan harokat. Ya, semisal jamak dari ya akhun, jaa ikhwanuka, ikhwanuka, jaa ikhwanuka, maka ikhwan marfu fa'il betul. Tanda rofaknya bukan dengan waw, tapi domma. Kenapa? Karena di jamak taksir. Ya, wa mufradan, dia mesti mufrad. Ya, dia mesti mufrad. Mukabbaran, dan dia mesti mukabbar. Artinya tidak ditasgir. Tidak ditasgir, ya. Kalau ditasgir, dikecilkan, maka dengan harokat. Ya, ubay, ukhoy, bapak kecil, saudara kecil. Datang diidofahkan, betul, diidofahkan. Misalkan dia diidofahkan, datang bapak kecilmu, berarti bukan jabuka tapi jaa ukhayuka, ukhayuka, jaa ubayuka, jaa ubayuka, jaa ukhayuka, jaa fi'il madi, ukhayu, ubayu, fa'il, marfu, tanda rofaknya adalah dhamma, bukan waw. Kenapa? Karena dia ditaskir, ya, dijadikan mengecil. Ya, abun, akhun itu bapak, saudara. Tapi kalau ukhoy, ubay, ya sudah kecil, versi kecil. Nah, taib. Nah, berikutnya kata Al-Amriti. Ini sudah ya, jadi itu syaratnya. Ya. Nah, di sini ada syarat lagi mengenai hamun, famun, dan zu. Hamun. Ya. Ya, itu adalah ipar. Nah, para ulama berbeda ya, apakah itu diperuntukkan untuk ipar dari pihak istri atau ipar dari pihak suami. Ya, yang rajih dari pihak istri, hamuki. Oleh karena itu dikatakan hamuki, ipar dari pihak istri. Sebagian yang lain mengatakan hamuka. Kemudian famun, mulut. Ya, lafaz ini diirab dengan huruf artinya bergabung dengan asmaul khamsah apabila mimnya dibuang. Kan dia asalnya famun, ada fa dan mim, famun. Nah, kalau mimnya dibuang, kemudian dia seperti tadi, syaratnya dia diidofahkan, kemudian di dalam bentuk mufrad, ya. Maka ketika itu, dan juga tambahan, dia tidak diidofahkan dengan selainnya mutakallim, ya. Dia diidofahkan kepada selainnya mutakallim. Ini semuanya, ya. Ini enggak disebutkan oleh Al-Amriti. Pokoknya dia diidofahkan, tapi tidak diidofahkan kepada ya mutakallim. Kalau diidofahkan pada ya mutakallim, ya berarti dengan apa diirabnya? Dengan harokat muqaddar. Jaa akhi, jaa abi. Itu dengan harokat muqaddar. Berarti jaa akhi fa'il marfu wa alamat rafihi dhammah muqaddar. Ra'aitu akhi fathah muqaddarah. Nah, famun diirab dengan asmaul khamsah apabila mimnya dibuang. Ya, hadza fuka. Ra'aitu faka ma nadartu ila fika. Nah, asmaul khamsah ini ya berbeda dengan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim, mansub dan majrurnya dengan ya sama. Tapi kalau asmaul khamsah beda. Marfu dengan waw, majrur dengan ya, mansub dengan alif. Mansubnya dengan alif. Maka ra'aitu faka, ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka, ra'aitu hamaki, ra'aitu zamalin. Ya, kalau majrur dengan ya, nadartu ila fiki atau fika. Nah, tergantung. Ya, Nadartu ila fika, saya melihat ke mulutmu. Ya. Nah, kalau tidak memenuhi syarat tadi, ya mimnya tidak dilepas, maka dia diirab dengan harakat. Ra'aitu famak. Ra'aitu famaka. Ra'aitu famaka. Hadza famuka. Nah, berikutnya zu. Zu ini maknanya adalah sahib yang memiliki. Ya, da zu malin maknanya sahibu malin. Nah, ini syaratnya, zunya ini mesti bermakna sahib. Bukan zu dari kaum toy yang maknanya adalah alladhi. Bukan zu yang maknanya adalah alladhi. Nanti zu itu maknanya dua. Maknanya sahib dan kaum toy. Ini ya, kabilah Arab dahulu, Qadimah. Itu zu itu adalah seperti alladhi. Ya. Ja'a ya. Zu koma. Ja'a zu doroba zaidan. Nah, itu berarti maknanya ja'a alladhi koma. Ja'a zu doroba zaidan berarti ja'a alladhi doroba zaidan. Nah, ini mesti maknanya zu, yaitu maknanya sahib. Ya, zu malin sahibu malin. Nah, ya. Dan zu ini mesti diidofahkan, ya. Ini sama ya, tak syaratnya semua. Ya. Sudah. Nah, berikutnya pada ahamun, akhun, abun ini, ya, tidak ada persyaratan sebagaimana persyaratan yang diberikan kepada zu, ya, ya, yang dia mesti maknanya sahib. Tidak seperti famun yang mesti mimnya dibuang, tidak seperti apalagi satu lagi tadi hamun, apa hamuki. Hamuki itu tidak masalah ya, karena berbeda pendapat apakah itu ipar untuk pria atau ipar untuk ya istri atau untuk suami. Nah, ya sekarang kita masuk ke jamak, apa, ke pembahasan berikutnya, musanna. Wa fil musanna lahu zaidani al alif wa nunu fil mudari'i alladhi urif bi yaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali wa shharat bil khamsatil af'ali. Nah, berikutnya mengenai musanna. Ini sudah selesai pembahasan tentang waw. Waw menjadi tanda bagi rafa. Itu di di jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsa. Nah, sekarang alif. Alif menjadi tanda bagi rafa pada asmaul khamsah saja. Afwan, pada musanna saja. Beliau menyatakan wa fil musanna nahu zaidani al alif. Dan pada musanna yang contohnya Zaidan, tandanya adalah alif. Pada Zaidan, tandanya adalah alif. Nunnya itu sama seperti di jamak mudzakkar salim, yaitu iwat anit tanwin. Ini yang kita pelajari di Mukhtarat dan di Matan al-Jurmiyah. Nunnya sebagai pengganti dari tanwin. Wa nunu fil mudari'i alladhi urif. Ya. Pada musanna berarti tadi berupa isim. Wa fil musanna itu berupa isim. Nahu Zaidan tandanya alif. Dan juga nun. Fil mudhari. Ya, nun menjadi tanda bagi i'rab fil mudhari. Itu alladhi urif. Yaitu pada fi'il mudhari yang telah diketahui, yaitu af'alul khamsah. Yaitu pada yaf'alani taf'alani antuma. Ya, yaf'alani taf'alani antuma. Yaf'alani ini untuk huma. Taf'alani antuma. Wa yaf'aluna itu hum. Taf'aluna antum. Ya, ma'huma. Wataf'alina tarhamina hali. Kemudian pada wazan taf'alina, contohnya tarhamin. Tarhamina hali. Washtaharat bil hamzatil af'ali. Dan ini populer, dia masyhur dengan nama bil hamzatil af'ali, yaitu dengan af'alul khamsah. Dengan af'al al khamsah. Ya, di tiga bait ini Al-Amriti menyebutkan dua tanda i'rab secara sekaligus, yaitu alif dan nun. Alif pada musanna dan nun pada af'al al-khamsah. Ya, lebih lanjutnya nanti kita lanjutkan besok ya. Karena panjang penjelasan ini. Ya. Mengenai alif dan nun menjadi tanda bagi rafa besok subuh insyaallah. Subuh. Ya, sekarang bagi ikhwah yang mau bertanya silakan.